Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil karam wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian intensif kita mengkaji kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati syekh Al-Allamah Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Qala Al-Matin rahimahullah wa lahuma an Anasin. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa ma al-fa'l ya Rasulullah? Qala al-kalimatu tayyibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l. Tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ketentuan dan takdir Allah, wa la tiyarah, dan tidak boleh beranggapan sial atau mengadu nasib dengan sesuatu yang terlihat, terdengar ataukah yang lainnya. Wa yu'jibuni al-fa'l, akan tetapi aku menyukai, aku kagum dengan al-fa'l. Apa itu fa'l, wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Qala al-kalimatu tayyibah, kata-kata yang baik. Hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Baik, qala asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-fa'lu mahmuzun, al-mahmuzun fima yasurru wa yasu'u bi khilafi at-tiyarah, fala takunu illa fima yasu'. Kat al-fa'l artinya adalah suatu ucapan yang baik, yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ini penggunaan al-fa'l. Akan tetapi fa'l yang Nabi sukai tadi khusus fa'l yang merupakan kata-kata yang baik. Berbeda dengan at-tiyarah, tatayur. Karena tatayur hanya dalam sesuatu yang buruk. Qala al-kalimatu tayyibah ka'an yakuna ar-rajulu maridan fayasma'u man yaqulu ya salim fayu'ammilu al-bur'a min maradih. Kata-kata yang baik, contohnya seseorang itu sakit, kemudian dia mendengar ada orang yang berkata, wahai orang yang sudah sembuh, wahai orang yang sehat. Ia pun senang mendengar kata-kata tersebut. Ia pun bercita-cita, berangan-angan, berharap kepada Allah kesembuhan dari penyakitnya tersebut. Nah, ini sesuatu yang disukai oleh Nabi. Tetapi dengan syarat, kata para ulama, seseorang itu tidak jatuh ke dalam khurafat dengan at-tafa'ul atau fa'al. Dia tidak, dengan syarat dia tidak meyakini ucapan orang tersebut menjadi sebab ia sembuh. Jelas? Misalkan dia sedang sakit nih, tiba-tiba terdengar olehnya ucapan orang, wahai orang yang sehat. Dia pun senang mendengarnya, dan dia pun berharap kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala menyembuhkan penyakitnya tersebut. Ini adalah sesuatu yang dikagumi oleh Rasulullah, sesuatu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak boleh dia karena mendengar ucapan wahai orang yang sehat langsung beranggapan, karena aku mendengar ucapan yang seperti ini, aku akan sembuh. Ini sama dengan tatayur, kata para ulama. Rincian ini disebutkan oleh Syekh Al-Hafidh Al-Hakami di dalam kitab beliau Ma'arijul Qubul. Ma'arijul Qubul. Qala fi munasabati dhikri al-hadithi fil bab. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan di dalam bab ini. Karena anna fihi bayana anna al-fa'la laysa min at-tiyarati al-manhiy 'anha. Karena di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa al-fa'l, senang mendengar kata-kata yang baik, bukan bagian dari tatayur yang dilarang. Pemahaman sebaliknya berarti tatayur adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis, ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, annal fa'la laysa min at-tiyaratil manhiy anha, bahwa al-fa'l atau dengan sebutan lain at-tafa'ul, dia tidak termasuk ke dalam kategori tatayur yang dilarang. Kenapa? Karena tatayur adalah beranggapan sial, mengadu nasib dengan sesuatu yang ia dengar, sesuatu yang ia lihat, apakah itu tempat, waktu, nama, suara, ya, ataukah yang lainnya. Sementara at-tafa'ul, al-fa'al, adalah kagum, senang mendengar kata-kata yang mengandung kebaikan. Ya, karena tatkala ia mendengar kata-kata kebaikan tersebut, dia menjadi semangat untuk meningkatkan optimisnya kepada Allah Jalla wa'ala, ya, dan tidak menjadikan apa yang dia dengar tersebut sebagai sebab, ya, kebaikan atau kejelekan sebagaimana halnya at-tatayyur. Nah, ini harus diperhatikan sisi perbedaan antara at-tafa'ul atau al-fa'lu dengan at-tatayyur. Faedah yang kedua dari hadis di atas adalah tafsirul fa'l. Hadis tersebut menerangkan kepada kita definisi al-fa'l yang Nabi cintai, yaitu apa? Al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik. Yang ketiga, masyru'iyatu husnil dhanni billahi wan nahyu 'an su'il dhanni bih. Anjuran berbaik sangka kepada Allah dan larangan berburuk sangka kepada Allah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'jibuni al-fa'l. Aku kagum, aku senang dengan kata-kata yang baik. Contohnya ketika ia sedang sakit, tiba-tiba ada orang yang berkata, wahai orang yang sehat, wahai orang yang selamat. Ya, atau dia mendengar ketika dia sedang dalam suatu kesempitan, terdengar olehnya, wahai orang yang lapang, wahai orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah, wahai orang yang kaya. Dia pun senang mendengarnya, kemudian dia pun meningkatkan harap dan optimisnya kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa al-fa'al atau tafa'ul itu dicintai oleh Rasulullah? Karena at-tafa'ul itu, kata para ulama, membuat seorang hamba menjadi bahagia, menjadi tenang, menjadi gembira, menjadi lapang dadanya, dan membuat ia semakin optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara at-tatayur, yeah, adalah sesuatu yang mengakibatkan kegelisahan, kecemasan, ya, di hati seorang hamba. Yang kedua, at-tafa'ul itu adalah bentuk berbaik sangkanya seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara tatayur adalah sesuatu yang menciptakan buruk sangka di dalam hati seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, at-tatayur dilarang dan bertentangan dengan tauhid. Sementara at-tafa'ul sesuatu yang dicintai dan dianjurkan di dalam agama ini, karena ia akan membangkitkan seorang dari kegelisahan kepada kegembiraan, dari buruk sangka sifat pesimis menjadi optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau ada yang bertanya, apa perbedaan antara al-fa'l atau tafa'ul dengan at-tatayyur atau at-tiyarah? Ada empat perbedaan di antara keduanya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan berikut ini. Qala al-farqu bain al-fa'l wat-tiyarah. Perbedaan antara al-fa'l dan tiyarah, atau sebutan lainnya adalah perbedaan antara tafa'ul dengan at-tatayyur. Yang pertama, al-fa'lu yakunu fima yasur. Al-fa'l yang Nabi cintai itu adalah kata-kata yang baik dalam hal yang membahagiakan seorang, membuat ia gembira, membuat ia senang. Karena yang dia dengar atau yang ia lihat sesuatu yang mengembirakan. Nah, sementara tatayur, ya, dalam hal yang mencemaskan atau membahagiakan. Contohnya, ketika seorang bertatayur dengan seekor burung, tatkala ia ingin safar, maka ia pun melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burungnya tersebut, burung yang ia lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka dia akan beranggapan sial. Ya, sementara al-fa'al dalam hal yang menggembirakan. Nah, perbedaan yang kedua adalah al-fa'lu fihi husnu dhanni billah. At-tafa'ul adalah bentuk berbaik sangka seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Wal'abdu ma'murun an yuhsina dhanna bi rabbih aw billah. Dan seorang hamba, setiap hamba itu diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi SAW beberapa hari sebelum wafat sempat bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinadh-dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Naam, ya. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini salah satu dalil perintah agar kita optimis dan selalu berharap kepada Allah Jalla wa Ala, dan itu merupakan sifatnya orang-orang yang saleh. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah, inna adaba rabbika kana mahdhura, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah juga berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah at-tayyaratu la takunu illa fi ma yasu. At-tayyur itu hanya dalam hal yang buruk, dalam hal yang buruk, karena ia bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Ya, dia dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid seorang hamba karena telah menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara takdir al-kauni. Yang keempat, at-tayyuru fima fiha su'u dhannin billah. At-tayyur adalah bentuk buruk sangka seorang hamba kepada Allah. Masa dengan terbangnya seekor burung ke arah kiri, dia langsung beranggapan sial. Ya, berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Ya. Masa hanya dengan suatu bulan, dia langsung beranggapan sial rumah tangganya kalau dia menikah di bulan tersebut. Hanya karena menikah dengan seorang yang dia juga anak bungsu, rumah tangga mereka akan mudah retak dan semisal dengannya. Ini kan bentuk buruk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, karena Allah sama sekali tidak pernah memberitakan dalam Al-Quran dan hadis, atau tidak pernah menjadikannya sebagai sebab yang mendatangkan kejelekan, baik secara syar'i maupun kauni. Maka tatkala dia menjadikan sesuatu yang dia bukanlah sebab, ya, hanya dikarenakan waham, ya, sangkaan ada sebagai sebab kejelekan, sumber malapetaka, maka ini adalah buruk, bukti adalah bentuk buruk sangkanya ia kepada Allah Jalla wa'ala. Wal'abdu manhiyun an su'idhani billah. Dan seorang hamba itu dilarang berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini beberapa perbedaan antara al-fa'al dan at-tayyur. Naam. Berikutnya kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa li Abi Dawud bi sanadin sahihin an Urwah bin Amir radhiyallahu an qala ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir radhiyallahu an, beliau menyebutkan pernah disebutkan tentang at-tiyarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang tatayur, sebagian manusia suka menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara itu tidak dijadikan sebagai sebab kebaikan atau kejelekan oleh Allah Jalla wa Ala secara syar'i maupun secara kauni takdiri. Maka Nabi pun menjawab, paling bagusnya adalah al-fa'al. Al-fa'al, apa itu al-fa'al? Al-kalimatu at-tayyibah, seperti yang Nabi katakan di atas, kata-kata yang baik, ya. Dengan dia mendengar kata-kata yang baik, dia bahagia, dia senang, dan membuat ia semakin optimis kepada Allah Jalla wa Ala. Wala taruddu muslima. Kemudian Nabi bersabda, at-tatayyur, tidak boleh menyebabkan seorang muslim menunda rencananya, membatalkan keinginannya. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang suka bertatayyur. Tadinya ia ingin keluar rumah, ya, tetapi karena ia mendengar suara piring pecah tatkala mau keluar, akhirnya enggak jadi keluar. Atau tatkala ia baru keluar dari rumahnya, melihat tabrakan, ya, insiden lalu lintas, maka ia pun beranggapan sial sehingga membatalkan rencana keluarnya dari rumah. Ya. Atau karena dikatakan kepadanya, ini bulan Safar, bulan sial, akhirnya dia enggak jadi menikah di bulan Safar, sementara dia telah menjadwalkan nikahnya di bulan Safar. Ini tidak boleh. Nah, ini kaidah dari Nabi kata sebagian para ulama yang mensyarah hadis ini, bahwa tatayur yang merupakan syirik adalah anggapan sial yang masuk ke dalam hati seorang hamba dan membuat ia batal melakukan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, adapun jika terbesit di hatinya tatayur tersebut, anggapan sial dengan sesuatu yang ia lihat dan ia dengar, tetapi tidak sampai membuat ia membatalkan apa yang telah ia rencanakan, sebagian Syaikh Utsaimin menyatakan dalam kitabnya At-Tamhid, ini lebih mending dari yang pertama. Sebagian ulama menyatakan apabila dia setelah itu tetap melakukannya dan dia berusaha melawannya dengan tawakal kepada Allah, maka ini tidak termasuk syirik. Jelas? Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, apabila salah satu di antara kalian melihat sesuatu yang ia tidak sukai, maka ucapkan, hendaknya dia berdoa dengan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, sungguh tiada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant. Sungguh tiada yang mampu menolak kejelekan kecuali Engkau. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan tiada kekuatan atau dan daya kecuali dengan Engkau. Ini solusi dari Nabi SAW. Ya. Jadi tinggalkan seluruh ritual-ritual syirik, ritual-ritual khurafat. Ya. Jauhkan semuanya bentuk-bentuk tatayur yang ada. Ya. Dan ganti dengan solusi syari. Apa solusi syarinya? Di antaranya dalam mengucapkan doa ini. Yang tadinya dia cemas apabila mendengar suara pering, mendengar suara pecahan piring, ya. Melihat insiden lalu lintas tatkala ia keluar dari rumahnya, atau dia yang tadinya dia beranggapan sial tatkala membuka toko di pagi hari, datang pelanggan yang pertama ingin berhutang kepadanya, ya, maka hilangkan, ya, anggapan-anggapan jelek tersebut, anggapan-anggapan sial tersebut, salah satunya dengan berdoa kepada Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yarfa'u sayyi'at illa ant, wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, sungguh tiada yang memberikan kebaikan kecuali Engkau, tiada yang menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tiada kekuatan dan daya kecuali dengan Engkau. Ini solusi dari syar'i. Nah, jadi ritual-ritual yang di dalamnya ada unsur, ya, mengadu nasib kepada selain Allah, beranggapan sial dengannya, ya, atau menjadikannya sebagai sebab kebaikan sementara Allah dan Rasulullah tidak menjadikannya sebagai sebab, ya, secara syar'i dan secara kauni, ya. Apakah itu dengan menyembur-nyemburkan air, ya, menggunakan dedaunan tertentu dicampur beras, ya, apapun nama yang dinamakan dengannya, apapun istilahnya, tinggalkan itu semuanya, ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yarfa'u sayyi'at illa ant, wa la haula wa la quwwata illa bik. Jika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, juga diantaranya adalah doa yang Nabi ajarkan. Ketika seorang melihat ada orang yang mendapatkan musibah, agar dia berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin, alhamdulillahilladzi afana mimma batalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kita, yang telah menyelamatkan kita dari musibah yang menimpanya, dan yang telah mengutamakan kita di atas banyak makhluknya. Ya. Dan tidak perlu dikeraskan sehingga didengar oleh orang yang sedang mendapatkan musibah tersebut. Nanti bisa ya tersinggung, lo udah enggak bantu, ya. Gitu amat lagi. Cukup dia bayangkan antara dia dengan Allah Jalla wa Ala, ya. Dia lihat saudaranya jatuh motor, sedang touring, kawannya jatuh. Buk. Ya. Dia ucapkan alhamdulillahilladzi afana mimma btalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Enggak usah dikeraskan, ya. Kalau dikeraskan nanti kawannya yang paham, alhamdulillah pula antum ucapkan ana jatuh, padahal dia sedang berdoa kepada Allah, ya. Naam. Qala tarjamatu Urwah. Urwah wa Urwah bin Amir al-Qurashi wa qila al-Juhani al-Makki dzakarahu Ibn Hibban fi Tsiqat. ولا ترد مسلما بخلاف الكافر فإنه ترده عن قصده. Nabi menyatakan tidak boleh tatayur itu membuat seorang muslim berhenti membatalkan apa yang telah ia rencanakan. Berbeda dengan orang-orang kafir. mereka membatalkan rencana yang telah mereka rencanakan dikarenakan tatayur, karena khurafat. La ya'ti bil hasanat ila akhiri ay wa la ta'ti at-tiyaratu bil hasanat wa la tadfa'u sayyi'at. Hadis tersebut menerangkan kepada kita bahwa tatayur itu tidak dapat mendatangkan kebaikan dan tidak pula dapat menolak kejelekan. Yang mampu melakukannya hanyalah Allah Jalla wa'ala. Maka kita serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kenapa kita jadikan beras yang dicampur dengan air dedaunan tertentu ya sebagai sumber berkah, sementara Allah dan Rasulnya tidak menjadikan itu sebagai sumber berkah? Ayat dan hadis tidak menerangkan itu sebagai sumber berkah ya. Dan secara takdir kauni juga tidak. Buktinya banyak orang yang melakukan ritual itu setelah itu dapat musibah, mobilnya setelah itu ditabrak dan sebagainya. Terlebih lagi jika ritual tersebut menyerupai ritual Hindu. Dan Nabi SAW dalam banyak hadisnya telah melarang kita menyerupai budaya orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari kaum tersebut. Wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qabl, janganlah kalian menyerupai ahlul kitab Yahudi dan Nasara sebelum kalian, apalagi jika dalam ritual tatayur tersebut juga mengandung bid'ah, ya, mengkhususkan zikir-zikir tertentu ya tanpa dalil yang mengkhususkannya. Ditambah lagi ada ya unsur mubazir, membuang barang beras ya, berarti banyak penyimpangan dalam ritual tersebut. Yang pertama, mengadu nasib kepada selain Allah, tatayur itu adalah bentuk syirik. Nabi menyatakan inna tiyarata syirk, tatayur adalah syirik, beranggapan sial dengan sesuatu, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i dan takdir al-kauni. Yang kedua, ya, menyerupai budaya Hindu. Yang ketiga, ya, ada unsur bid'ah karena telah mengkhususkan zikir tertentu ya untuk suatu ritual khusus tanpa dalil yang mengkhususkannya. Mana dalil dari Al-Quran dan Hadis bahwa untuk melakukan ritual berkah-berkah ini zikirnya? Harus ada dalilnya. Sebagai contoh, seperti kita mengkhususkan konteks zikir khusus bismikallah maftahli min abu abi rahmatik ketika memasuk masjid, karena dalil yang mengkhususkannya. Kita mengkhususkan zikir bismikallahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith tatkala memasuk toilet, karena ada dalil yang mengkhususkannya. Kita mengkhususkan doa bismikallahumma amutu wa ahya ketika mau tidur, karena ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang mengkhususkan konteks-konteks zikir tersebut sebagai ritual dalam pesujud dan semisal dengannya? Mana dalil dari Al-Quran dan Hadis mengkhususkan suatu zikir dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus, dengan konteks yang khusus, tanpa dalil yang mengkhususkannya? Ini adalah bentuk mengada-adakan perkara baru dalam agama Allah Jalla wa'ala, dan itu disebut sebagai bid'ah. Naam, ya. Apalagi jika di dalamnya ada unsur mubazir. Unsur mubazir. Nah, kalau ada yang berkata ini sekedar budaya, baik, andai kata itu sekedar budaya, maka apabila suatu budaya itu menyerupai budaya orang kafir, budaya Hindu dan sebagainya dari orang-orang kafir, maka itu dilarang dalam agama. Sebagaimana ulang tahun dilarang. Kenapa? Karena ulang tahun itu menyerupai budaya orang-orang kafir, walaupun sekedar adat. Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari kaum itu. Sebagaimana umat Islam dilarang merayakan hari raya orang-orang kafir walaupun tidak ada unsur agama ketika ia merayakannya menurutnya, karena dengan dia merayakan itu sendiri pada hakikatnya telah dia telah menyelisih unsur agama, nilai-nilai agama, yaitu tidak boleh menyerupai budaya orang-orang kafir. Naam, ya. Berarti banyak pelanggaran agama di dalamnya. Apa yang pertama, syirik kecil tatkala ia menjadikannya sebagai sebab berkah, sebab kebaikan, dan kalau tidak melakukannya khawatir kurang berkah ya, akan malang, akan sial. Jelas ini bentuk syirik kecil, khurafat. Yang kedua, apabila dia menyerupai budaya orang kafir seperti Hindu dan semisal dengannya, maka ini pelanggaran yang kedua. Karena umat Islam dilarang dalam agama ini untuk menyerupai budaya orang-orang kafir yang itu identik dengan mereka. Yang ketiga, apabila di dalamnya ada unsur bid'ah, maka pelanggaran yang ketiga, tatkala seorang mengkhususkan suatu ibadah dengan cara yang khusus, mengkhususkan suatu zikir dengan cara yang khusus, dengan nominalitas yang khusus, di waktu yang khusus, ya, jenis zikir yang khusus tanpa dalil yang mengkhususkannya, ya. Yang keempat, apabila di dalamnya ada unsur mubazir makanan, membuang-buang beras, ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka ini pelanggaran yang keempat. Baik. Qala wala haula wala haula al-haul at-tahawul wal intiqal min halin ila hal, berpindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Wala quwata ala dzalik, yakni tidak ada yang mampu berpindah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain tanpa pertolongan dari Allah jalla wa ala semata. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Qala yadhkuru rawi anna tiyarata dhukirat inda nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyubayyina linnasi hukmaha wa ma yu'malu lihayaliha lihayalaha wa ma yu'malu hiyalaha. Rawi hadis ini menyebutkan bahwa pernah disebutkan tentang at-tatayur di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu khurafat, ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia hukumnya dan apa yang harus dilakukan oleh seorang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'abtala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tiyarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerangi ya akidah tatayur, akidah khurafat, sehingga beranggapan sial dengan sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni at-taqdiri. Wa akhbara anna al-fa'la minha, ya, walakinahu khairun minha, wa akhbara anna tiyarata la taruddu musliman an qasdi. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan bahwa al-fa'al bagian dari at-tiyarah, tetapi dia tiyarah yang lebih baik, yang tidak mengapa karena tidak ada unsur mengadu nasib di dalamnya kepada selain Allah, juga tidak ada unsur beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, karena al-fa'al adalah seorang yang senang mendengar kata-kata yang baik dan tidak suka mendengar kata-kata yang buruk tanpa ada unsur menjadikan sesuatu yang sebagai sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, tiada unsur mengadu nasib kepada selain Allah, dan juga tiada unsur beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar di dalamnya. Qala wa akhbara anna tiyarata la taruddu muslima an qasdihi. Kemudian beliau menyampaikan bahwa tatayur itu tidak akan membuat seorang muslim membatalkan rencananya. Ini penafian yang bermakna larangan. Artinya kalau dia benar-benar muslim, tidak akan mungkin membatalkan rencananya hanya dikarenakan suatu tatayur. Hanya karena melihat ya ada piring yang jatuh, atau melihat burung yang diterbangkan terbang ke arah kiri, atau khurafat-khurafat lainnya yang sebagian masyarakat masih suka beranggapan sial dengannya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya yang berhenti atau membatalkan rencananya dikarenakan tatayur tadi adalah orang yang telah jatuh ke dalam syirik. 6. Qala liimani annahu la dharra wa la nafi'a illa billah. Kenapa seorang muslim tidak akan terpengaruh, ya, terpengaruhi dengan tatayur? Karena dia tahu, dia yakin, dia beriman bahwa tiada yang mampu memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah jalla wa ala. Wa inna ma taruddul musyrika alladhi ya'taqiduha thumma arshada sallallahu alaihi wasallam ila al-ilaj alladhi tadfa'u bihi at-tiyaratu wa huwa hadha du'a al-mutadhammin المتضمن تعلق القلب وبالله وحده في جلب النفع ودفع الضر وتبري من الحول والقوة إلا بالله. Tiarah itu yang terhentikan dengan tatayur itu hanyalah orang musyrik, karena ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang ia lihat atau yang ia dengar tersebut ia adalah sebab kemalangan, sebab kesialan, sehingga dia pun berhenti atau membatalkan sesuatu yang telah ia rencanakan. Ya. Adapun seorang muslim tidak akan berhenti atau membatalkan sesuatu yang telah ia rencanakan hanya dikarenakan sesuatu yang khurafat, hanya dikarenakan piring jatuh, ya, hanya dikarenakan itu bulan Safar, hanya dikarenakan melihat insiden lalu lintas ataukah yang lainnya yang Allah Jalla wa Ala tidak menjadikannya sebagai sebab kejelekan secara syar'i atau kau ni, kecuali sesuatu itu memang jelas-jelas sebagai sebab, ya, sebab kejelekan, sebab ya, malapetaka, sebab kebinasaan, Allah telah menjadikannya sebagai sebab secara syar'i maupun secara takdir kauni, maka tentunya seorang muslim di sana itu dianjurkan untuk menjauhi dan meninggalkan segala sebab yang dapat menjerumuskan dia ke dalam kejelekan dunia maupun akhirat. Allah telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. 6. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan solusi yang dapat menggantikan at-tatayur dan memberikan manfaat, ya, yang dapat mengobati, ya, hati seseorang, ya, dari kecemasan, kegelisahan disebabkan dia melihat atau mendengar sesuatu yang keumuman manusia atau sebagian manusia menganggapnya sebagai tanda sial, ya, yaitu doa yang mengandung yang kandungannya adalah keterkaitan hati hanya kepada Allah di dalam memperoleh sesuatu yang baik dan mencegah dari sesuatu yang buruk, dan berlepas diri dari kekuatan dan upaya kecuali dengan Allahu Jalla wa'ala, yaitu doa yang telah kita dengar di atas tadi, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant wa la yadfa'u sayyiat illa ant wa la hawla wa la quwata illa bik. Naam. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadithi lil bab, sisi kesesuaian hadis ini disebutkan di dalam bab ini. Qala anna fihi ibtal at-tiyarati wa bayan ma tudfa' bihi wa istithna' al-fa'l minha. Karena di dalam hadis ini terdapat ibtal, Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan ya, menyesatkan sikap atau akidah tatayyur, ya, beranggapan sial dengan sesuatu yang ia dengar atau dengan sesuatu yang ia lihat, seperti suara burung, ya, suara piring pecah, melihat insiden lalu lintas dan semisal dengannya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita ma tudfa' bih, ya, sesuatu yang dengannya suatu kejelekan itu akan hilang, ya, atau dia akan selamat dari suatu kejelekan, yaitu dengan bertawakal kepada Allah, berdoa kepadanya, mengikatkan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala semata di dalam mencari kebaikan atau mencegah dari kejelekan. Naam. Seperti doa di atas, Allahumma la tadfa'a la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa' as-sayyi'ati illa ant wa la hawla wa la quwata illa bik. Qala ma yustafadu minal hadith, faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, ibtalu tiyaratu wa bayanu ma tadfa' bihi min ad-du'ai, ma tadfa'u bihi min ad-du'ai wa dzikr. Faedah yang pertama, bahwa tatayur adalah sesuatu yang batil, ya, maka tidak perlu seorang percaya terhadap khurafat yang disampaikan oleh sebagian orang, sekalipun dia dikatakan ulama, dikatakan tengku, dipanggil ustaz, dipanggil pak kiai, ya, jika sesuatu yang mereka katakan sebagai sebab sial, sebab kebaikan, sementara Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni dan takdiri. Seperti anggapan sebagai mereka, kalau kita sedang duduk-duduk, sedang berbicara permasalahan serius, tiba-tiba ada pering yang jatuh, maka ini menandakan kesialan, ya. Kalau kupu-kupu masuk ke rumah di malam hari, ini tanda kedatangan tamu, ya. Kalau ada burung hantu singgah di sebuah rumah, hendaknya dikejar jauh-jauh karena dia mendatangkan malapetaka, ya. Kalau datang dari perjalanan yang panjang, kemudian ingin masuk suatu rumah, sementara di dalam rumah tersebut ada wanita yang sedang hamil, jangan langsung masuk, tetapi hendaknya berputar-putar dulu di luar rumah kurang, ya, 20-30 menit agar jin yang bersama dia tersebut tidak ikut masuk ke dalam rumah itu mengganggu wanita yang sedang hamil. Enggak tahu ini ada enggak di luar Aceh. Nih, sebagian masyarakat Aceh madang nalangian anggapan kalau ingin ke rumah yang di dalamnya ada wanita yang sedang hamil, jangan langsung masuk, ya, tapi mutar-mutar dulu di luar rumah, ya, 10-20-30 menit, ya. Ya, karena kalau ia langsung masuk, nanti syaitan agak ikut masuk ke dalamnya, ke dalam rumah itu, mengganggu wanita yang hamil itu. Allahul musta'an, ya. Karena Nabi sudah memberikan solusi, dia safa, baca doa, ya kan? Kalau rumah baca wada, berdoa bismika Allah wa la hawla wa bismillahil tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Dengan doa tersebut, tiada syaitan yang mampu mengganggunya. Kemudian juga doa naik kendaraan, bismillahisubhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam safar ya, dia dianjurkan untuk membacakan doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawin 'alaina safarana hadza wa athwi 'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl wa na'udzu bika min wa'tha'i as-safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalib fil ahli wal mal. Kemudian ketika ia masuk rumah dianjurkan untuk membaca bismillah ketika menutup pintunya. Tatkala pintu tersebut ditutup dengan bismillah, maka syaitan akan saling berkata sesama mereka, la bami italakum, kita tidak akan mampu nginap di dalam rumah ini. Itu hadis Nabi yang sahih. Tidak perlu menerima percaya khurafat-khurafat yang disampaikan oleh para ahli khurafat, para ahli syirik, walaupun dinisbatkan kepada ilmu agama. Naam. Qala atsani, yang kedua, annama yaqa'u fil qalbi min athiyati la yadhur bali yudhibuhu Allah bi tawakkul. Bahwa bisikan-bisikan di dalam hati karena suatu khurafat itu tidak akan berbahaya. Misalkan seorang agak cemas di dalam hatinya, ya, karena melewat suatu tempat yang angker, ya, atau agak cemas di hatinya, agak ada sedikit bisikan cemas di dalam hatinya karena mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang sebagian orang menganggap itu sebagai sebab sial atau tanda sial, ya, itu tidak akan membahayakan dirinya apabila hanya sekedar bisikan di dalam hatinya, ya. Bal yudhibuhu Allah bitawakkul. Karena suatu bisikan yang buruk di dalam hatinya itu akan dihilangkan oleh Allah apabila dia mau bertawakal kepada Allah. Maka ini solusinya. Ya, ini solusinya. Jadi kalau ada yang bertanya apa solusi apabila di dalam hati kita ada sedikit kecemasan, kegelisahan, rasa takut, ya, karena melewati tempat yang angker, ya, atau karena mendengar sesuatu yang sebagian orang menganggap itu adalah sebab sial, tanda sial, atau melihat sesuatu yang sebagian orang menyatakan itu tanda sial, solusinya hilangkan itu dengan bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allahu Jalla wa'ala dan melakukan sebab yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Di antaranya adalah dengan berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Naam. Qala yang ketiga, annal fa'la min athiyarati wa huwa khairum minha. Bahwa al-fa'l, sebuah kalimat yang ma'ruf di masa itu, bagian dari thiyarah, yeah, tetapi dia yang terbaiknya dan tidak masuk ke dalam kategori tathiyarah atau tatayur yang haram, ya, karena tiada unsur anggapan sial di dalamnya, ya, kecuali ya dia sudah menjadikannya sebagai anggapan sial, tanda sial atau tanda kebaikan, atau menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i atau secara kauni at-taqdiri. Naam. Yang keempat, wujubu tawakkuli 'ala Allah wa tabarri min al-hauli wal quwwati illa billah. Wajibnya seorang bertawakal kepada Allah dan berlepas diri dari kekuatan, dari daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Jangan seorang sombong. Ya. Yeah. Sungguh tiada upaya dan daya dari kita kecuali dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, kita mampu salat, mampu puasa, mampu bangun salat tahajud, ya, mampu mencari rezeki, ya, mampu merawat anak istri, mampu masak, mampu nyuci piring, mampu nyapu di rumah, ya, mampu mencuci pakaian dan sebagainya dari seluruh aktivitas ibadah dunia dan akhirat, itu semuanya karena berkat pertolongan dari Allah. Maka jangan sekali-kali hati kita terluput dari tawakal kepada Allah. Jangan pernah terbesit di dalam hati kita karena ini semua karena kekuatan kita. La. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, ta'ammaltul Quran. Aku telah mentadabburi Al-Quran, mencari doa yang paling bermanfaat di dalam Al-Quran bagi seorang Muslim, maka aku dapatkan itu ada pada firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu doa memohon pertolongan kepada Allah. Karena seorang hamba tidak akan mampu merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala tanpa pertolongan darinya. Jelas? Na'am, barakallahu fikum. Baik, kita selesaikan bab ini ya, Basrum. Baik, akhi Basrum, kita selesaikan bab dulu ya. Na'am. Mana? Nah, sehat antum ya? Alhamdulillah bi khair ustaz. Gimana Papua? Aman kan? Alhamdulillah aman ustaz. Nah, beta sehat-sehat saja kan? Baik, barakallahu fiik. Qala al-matin وعن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tayarah, tatayur adalah syirik, tatayur adalah syirik, dan tidak, dan setiap kita pasti terbesit di dalam hatinya terkait suatu kesialan dikarenakan apa yang ia lihat atau yang ia dengar, akan tetapi Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya, dan beliau menerangkan bahwa ucapan wa ma minna illa walakinallahu yuzhibu bi tawakkul, setiap kita pasti ada ya kecemasan dan kegelisahan di dalam hatinya karena melihat atau karena sesuatu yang ia lihat atau ia dengar, ya akan tapi Allah menghilangkannya dengan tawakul, sebagai ucapan Abdullah bin Mas'ud. Artinya kata Imam Tirmidzi, hadis Nabi hanya sampai athiyaratu syirkun athiyaru syirkun. Adapun ucapan wa ma minna illa walakinallahu yuthibuhu bitawakkul, maka ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Nah, coba aku nak imam gariskan yang kuning sampai sabda Nabi biar teman-teman bisa lihat agar lebih yakin. Ucapan Nabi hanya athiyaratu syirkun athiyaru syirkun. Ini ucapan Nabi. Nah, sampai situ. Nah. Atrek dikit. Sampai athiyaratu enam. Ini ucapan Nabi. Adapun setelahnya wa ma minna, ya, adapun setelahnya wa ma minna illa walakin Allah yuzhibu bi tawakkul, maka ini ucapannya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Baik, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, athiyaratu syirkun lima fihi min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Tatayur merupakan syirik karena di dalamnya ada unsur keterkaitan atau keterikatan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kenapa seorang cemas dan gelisah hanya karena mendengar suara piring pecah, hanya mendengar suara burung, ya, ataukah khurafat-khurafat lainnya. Wa ma minna fi ithmarun taqdiru, maknanya adalah wa ma minna illa waqa fi qalbi syai'un minha. Tiada satu pun di antara kita kecuali pasti pernah ada di dalam hatinya kegelisahan dikarenakan suatu tatayur. Yudhibuhu at-tawakkul, ay atawakkal 'ala Allah fi jalbi an-naf'i wa daf'i ad-dar, yudhibu at-tiyarah. Maksud ucapan beliau, wa ma minna illa walakinallahu yudhibuhu bitawakkul, yaitu bahwa tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah di dalam mencari suatu yang bermanfaat dan mencegah dari hal yang mudarat, itu dapat menghilangkan anggapan-anggapan sial, ya, kecemasan, kegelisahan karena sesuatu yang ia lihat atau ia dengar. Qala akhiruhu min qali ibn Mas'ud wa huwa qawlu wa ma minna ila akhir wa huwa sawab li'annahu syirkun li'annaha syirku wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun min asyirk. Karena Nabi SAW, Nabi maksum dari syirik, enggak mungkin ya ada kegelisahan dan kecemasan di dalam hati beliau karena tatayur. Nah. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Qala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbir wa yukarriru al-ikhbara liyataqarrara madhmunuhu fil qulubi anna tiyarata syirkun lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairi Allah wa su'id dhanni bih. Makna hadis di atas secara global adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dan beliau mengulang-ulanginya agar menancap di dalam hati para hamba umat beliau kandungan kabar beliau tersebut. Apa itu? Bahwa tatayur adalah syirik. Coba perhatikan jemaah. Ya, Nabi berkata at-tayyaratu syirkun, at-tayyara syirkun. Tatayur adalah syirik, at-tayyur adalah syirik. Nabi mengulang-ulanginya. Tujuannya apa? Agar menancap di dalam hati mereka. Ya. Ini menerangkan kepada kita bahwa pembahasan tauhid dan syirik adalah pembahasan yang serius, yang tidak pantas, tidak layak seorang yang cinta Allah merasa bosan mempelajarinya. Ya. Kapan seorang mulai merasa bosan belajar tauhid, maka menunjukkan tauhidnya sudah lemah. Maka hendaknya setiap kali ia merasa telah bosan belajar tauhid, untuk langsung belajar tauhid agar semakin kuat tauhidnya. Karena para ulama menyatakan barang siapa yang bosan dan ya mulai ya, malas belajar mendengar pembahasan tauhid, faqad dha'afa tauhiduh, maka sungguh telah lemah tauhidnya. Oleh karenanya kita melihat para ulama tidak pernah bosan-bosan belajar dan mengajarkan tauhid. Syekh Shalih Fauzan terkadang buat daurah itu yang beliau bahas qawaidul arba', usul thalatha, al-usul sittah, yang menghadiri, sementara yang menghadiri daurah beliau para profesor, S3 akidah, S2 akidah, para penuntut ilmu, para masyaikh. Naam. Ya. Yeah. Qala munasabatu, kenapa Nabi katakan syirik? Karena di dalamnya ada keterikatan hati kepada selain Allah dan buruk sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Naam. Qala ma yustafa munasabatul hadith lil bab annahu yadullu ala anna tiyarata syirk. Sebab hadis ini disebutkan dalam bab ini karena hadis ini menerangkan kepada kita bahwa tatayur adalah syirik. Qala ma yustafadu minal hadith. Faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, anna tiyarata syirk. Bahwa tatayur adalah syirik. Kenapa? Li'anna fiha ta'alluqul qalbi bighairillah. Karena di dalamnya ada keterikatan hati kepada selain Allah. Sisi syirik lainnya adalah ia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i maupun secara kauni dan takdiri. Dan telah kita terangkan kaedah dari yang disebutkan oleh sebagian para ulama dalam hal ini, yaitu kaedah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar. Naam. Qala athani, faedah yang kedua dalam masyru'iyyatu tikrari ilqa'il masailil muhimma li tuhfadha wa tastaqirra fil qulub. Anjuran mengulang-ulangi penyebutan permasalahan yang penting. Ya. Oleh karena kita melihat terkadang sebagian masyayikh itu ketika menyampaikan suatu pembahasan, mereka ulang-ulangi. Orang yang tidak paham fikih belajar dan mengajar terkadang mengira itu syekh, itu ustaz kurang fasih, kurang pandai dalam berorasi, kurang pandai di dalam mengajar. Padahal dia yang tidak memahami fikih, belajar dan mengajar. Ya. Yeah. Kalau orang yang tidak paham ilmu, mungkin dia akan menilai Syekh Bimba, Syekh Uthimi, atau kayak lain orang yang tidak berilmu. Orang biasa saja mereka berbicara. Sementara di sana ada yang bukan ulama yang justru mengajak kepada pemahaman-pemahaman yang sesat, tetapi kalau mereka berceramah bahasa yang cukup sastra, cukup tinggi sastranya, metodenya cukup indah, saking indahnya sebagian orang bingung memahaminya. Ya, tapi lihat. Kalau kita duduk di majlisnya para ulama kibar yang masih hidup seperti Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya, dan para ulama kibar yang lainnya, bahasa mereka mudah saja, mereka santai saja menyampaikannya, dan terkadang suatu pembahasan mereka ulangi berulang kali. Nah, contohnya dalam hadis ini, masalah syirik Nabi sebutkan berulang kali. Nah, berulang kali at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Nah, karena masalah syirik adalah masalah yang sangat prinsipil di dalam Islam. Masalah tauhid, syirik adalah masalah yang fundamental di dalam Islam agar dihafal dan mudah menancap di dalam hatinya. Qala ats-tsalitsa, faedah yang ketiga adalah annallaha yuzhibu tiyarata bitawakkul alaihi fala tadurru man wajada fi nafsihi syai'an minha thumma tawakkala 'ala Allah wa lam yaltafit ilaiha. Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah akan menghilangkan unsur tatayur di dalam hati seseorang apabila dia bertawakal kepada Allah. Ini solusinya. Yeah. Ada beberapa tempat yang ana lewati, yang ketika kita lewati, sebagian orang menyatakan ini tempat angker. Biasanya kalau kita lewat di tempat tersebut akan bangun ubun-ubun di pundak. Hah? Contohnya kalau jalan Medan Banda Aceh di mana? Banyak di antaranya katanya apa? Jembatan yang ada di Selawah, Gunung Selawah, ya. Katanya kalau melewati jembatan tersebut di malam hari, ubun-ubun di pundak hilang. Apa solusinya? Agar kita tidak dipermainkan dan dihantui oleh tatayur, solusinya ini, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Hadirkan di hati kita kekuasaan Allah. Bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tiada yang terluput dari pandangan Allah, tiada yang terluput dari ilmu Allah, ya. Tiada yang lepas dari kekuasaan Allah. Ucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yarfu sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka insyaallah taala ia akan hilang rasa takut, kegelisahan di dalam hati, apalagi ubun-ubun ya bangun di atas pundak. Insyaallah enggak akan sampai bangun ubun-ubun di pundak. Qala yang ketiga annallahu enam. Min utsuma tawakkala 'ala Allah wa lam yaltafit ilaiha, dia tidak menoleh kepada tatayur tersebut. Yang terakhir. Biasanya kalau dalam majlis pengajar menyatakan yang terakhir, yang sudah ngantuk biasanya mulai segar lagi, ya. Langsung hilang ngantuknya. Dia enggak tahu rupanya pembahasan yang dikatakan terakhir membutuhkan penjelasan satu jam lagi. Qala wa li Ahmad bin Hadith bin Amr, man raddatuhu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraq. Qalu ya Rasulullah, ma kaffaratu dhalik? Qala an yakuna Allahumma la khayra illa khayruk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dihentikan oleh tatayur, dia berhenti atau membatalkan rencana yang telah ia rencanakan, tidak jadi melaksanakan sesuatu yang ia butuhkan karena tatayur, karena khurafat, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam syirik. Tadinya mau keluar rumah, musafar, karena ketika sedang ikat tali sepatu, melihat insiden lalu lintas, akhirnya pun dia membatalkan intanda sial. Atau ketika ngomong sama istrinya, dek, yang abang, ya, mau pergi sayang. Tiba-tiba piring di dapur jatuh, pring, bang, jangan bang, tanda sial bang, ya. Nah, ini telah menjerumuskan ia ke dalam syirik, ya. Yeah. Telah jatuh ke dalam syirik. Maka para sahabat pun bertanya, apa kafarahnya wahai Rasulullah? Apa kafarahnya? Nah, maka Nabi menjawab, kafarahnya, ya, solusinya, hendaknya dia menyatakan, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, sungguh tiada kebaikan kecuali dari sisimu. Tiada suatu kejelekan yang terjadi kecuali dari sisimu. Engkau yang mengizinkannya di atas kehendakmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali engkau. Walau min hadithil Fadl bin Abbas, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Fadl bin Abbas, saudara kandung ya Abdullah, juga merupakan sepupunya Nabi SAW. Ya. Beliau menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda, innama tiyaratu ma ambak aw raddak. Tatayur yang haram, yang merupakan syirik, itu adalah sesuatu yang membuat engkau tidak jadi membatalkan rencana yang telah engkau rencanakan. Nah, qala at-tarajum, hadis ini menyebutkan Ibnu Amr huwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ahdu sabiqin al-mukthirin, sahabat Nabi, salah satu dari sahabat Nabi yang senior dan banyak meriwayatkan hadis untuk umat ini. Al-Fadl huwa Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat syirik. Li'annahu lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah biltifatihi ila ghairih, karena ia belum memurnikan tawakalnya, ketergantungan hatinya kepada Allah, ya, di mana ia masih menoleh kepada selain Allah. Kaffaratu dhalik ay ma yaqu min at-tiyarah, dapat menghilangkan kecemasan dikarenakan tatayur. La ilaha ghairu ila ma'budu bihaqqin ila siwa, tiada sesembahan yang diibadahi dengan benar kecuali engkau. Inna ma'tiyaratu ay al-manhi anhu, yang dilarang. Ma amdak ay ma hamalaka 'ala al-mudhi fi ma arad, yang membuat engkau membatalkan rencana atau keinginanmu. Auradak 'anil mudhi fi, atau mencegah engkau, menghalangi engkau untuk melakukannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global lil hadithain, dua hadis di atas adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna tiyarat al-manhi anha wallati hiya syirkun haqiqatuha wa dhabituha ma hamala al-insana 'ala al-mudhi fi ma aradahu aradahu 'anhu i'timadan 'alayha. Ini kaidah penting tentang tatayyur. Kapan suatu tatayyur itu haram dan kapan seorang itu dikatakan telah jatuh ke dalam syirik karena suatu tatayyur, ini kaidahnya. Ya. Kata beliau di dalam hadis tersebut Nabi menyampaikan bahwa tatayyur yang dilarang yang merupakan syirik adalah yang membuat seorang cemas, ya, gelisah sehingga ia membatalkan rencana yang telah ia rencanakan atau yang telah ia inginkan, i'timadan 'alaiha, karena tatayur tersebut. Ya, dia sudah pakai baju, sudah pakai tas, begitu mau pakai sepatu tiba-tiba piring di rumahnya jatuh. Akhirnya dia pun membatalkan safarnya. Ya, maka ini dengan ini dia telah jatuh ke dalam syirik. Tetapi apabila ya, ketika ia ingin keluar rumahnya kemudian jatuh piring, dia pun mulai gelisah, ya. Ada sedikit kegelisahan di dalam hatinya, tetapi dia berusaha melawannya dan menghilangkannya dengan bertawakal kepada Allah, dia tidak menggubrisnya dan dia tetap safar setelah itu, maka ini ya bukanlah tatayur yang syirik. Jelas ya? Fa idza raddatu an hajatihi allati azama alayhi ka iradati safar wa nahwi faqad walaja bab ash-shirk wa bari'a min tawakkuli 'ala Allah wa fata'ala nafsihi bab al-khauf. Maka apabila at-tatayur al-khurafat itu membuat ia tidak jadi melakukan sesuatu yang ia butuhkan yang telah ia rencanakan seperti ingin safar dan yang semisal dengannya, maka sungguh ia telah masuk ke dalam suatu kesyirikan, dia telah lepas dari tawakal yang murni kepada Allah dan sungguh ia telah membuka pintu kecemasan, takut, kegelisahan terhadap dirinya. Nah, ini salah satu malapetaka yang menimpa orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang tidak berakidah lurus, mudah cemas, suka gelisah, suka galau, ya, suka takut, ya. Nah, suka beranggapan sial, ya, suka cemas dengan sesuatu yang khurafat, ya, sesuatu yang sama sekali tidak Allah jadikan sebagai sebab sial. Qala wa mafhumul hadithi anna man lam tuthnih at-tiyaratu an 'azmi fa inna la tadhurruh. Pemahaman dari hadis tersebut, orang bahwasanya orang yang tidak berhenti, tidak membatalkan sesuatu yang telah ia rencanakan dikarenakan tatayur, ini tidak membahayakannya. Artinya dia tidak jatuh ke dalam unsur syirik. Qala thumma arsyada sallallahu alaihi wasallam ila ma tudfa' bihi tiyaratu min al-ad'iyyati mimma fihi al-i'tibadu 'ala Allah wal ikhlas lahu fil ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan solusi. Ya. Yang dengan solusi tersebut dia dapat selamat dari anggapan sial atau suatu kejelekan berupa doa yang beliau ajarkan di atas. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Setelah ini aku nabasurum setorkan hadis ini, ya, doa ini, ya, barakallahu fik. Fihi al-i'timadi 'ala Allah wal ikhlasi lahu wal ikhlasu lahu fil ibadah. Karena kandungan doa tersebut adalah menyandarkan diri hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Munasabatul hadithaini lil bab. Sisi kesesuaian dua hadis ini disebutkan di dalam bab ini. Anna fihi ma bayanan li haqiqati tiyarati syirkiyah. Karena dua hadis di atas menerangkan kepada kita tatayur yang syirik, yaitu anggapan sial yang membuat seorang tidak jadi melaksanakan sesuatu yang telah ia inginkan atau rencanakan. Qala ma istafadu minal hadithain. Faedah yang dapat dipetik dari dua hadis yang di atas. Yang pertama, an-natiyarata syirk. Bahwa tatayur adalah syirik. Dan telah kita terangkan di awal bab ini, ya, definisi tatayur yang sangat gamblang, jelas dan rinci dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid, dan juga dari Syekh Saleh Fauzan yang kesimpulannya adalah at-tasyaum, beranggapan sial, ya, dengan sesuatu yang ia lihat yang ia atau yang ia dengar, ya, seperti beranggap pasial dengan suatu suara yang ia dengar, ya, suatu kejadian yang ia lihat, ya, dengan tempat, dengan nama, ya, bulan, ya, ataukah yang lainnya. Yang kedua, anna haqiqata tiyarati syirkiyah ma dafa'atil insana ila al-amali biha. Tatayur yang syirik itu adalah tatayur yang membuat seorang tidak jadi melakukan apa yang telah ia rencanakan. Qala anna man lam yu'athir 'ala 'azmi al-insani min at-tashawum bi falaysa bi tiyarah. Bahwa orang yang tidak batal melaksanakan yang melaksanakan rencananya karena suatu tatayur, maka tidak dikatakan sebagai tatayur yang syirik. Misalkan ketika dia ingin keluar, tiba-tiba piring di rumahnya jatuh, langsung ada sedikit kegelisahan dan kecemasan di dalam hatinya, tetapi dia tetap saja melawannya dan tetap saja melanjutkan perjalanannya atau melaksanakan apa yang telah ia rencanakan tersebut, maka dia tidak tercela dan dia tidak jatuh ke dalam syirik, ya, karena dia tidak membatalkan sesuatu yang telah ia rencanakan tersebut karena tatayur itu. Yang keempat adalah ma'rifatu dzikri allazi tudfa'u bihi athyaratu 'anil qalbi wa ahammiyatuha wa ahammiyatuhu lil muslim. Hadis di atas menerangkan kepada kita zikir, ya, yang dapat menghilangkan kecemasan, kegelisahan di dalam hati karena suatu khurafat, suatu tatayur, dan pentingnya zikir bagi seorang muslim. Dan secara khusus Nabi ajarkan sini zikir Allahumma la khaira illa khair wa la tayra illa tayruk wa la ilahi wa la ilaha ghairuk. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini, bab yang menerangkan kepada kita hukum tatayur, yang kesimpulannya akan kita sebutkan pada pembahasan pertemuan berikutnya sebelum kita berpindah kepada bab baru. Nah, silakan akhi Abu Basrum menyenturkan doa yang Nabi ajarkan tadi agar seorang selamat dari kegelisahan-kegelisahan dikarenakan suatu khurafat yang ia lihat atau ia dengar. Faddal, Allah yuzawijak zawjah salihah. Nah, mana ni aku Basrum, kok dah hilang? Akhi Abu Basrum Al-Fafuwai. Halo Abu Basrum, barakallahu fik. Kok dah hilang ni Abu Basrum? Tu lagi solat kali ya? Eh? Baik. Boleh cak di Papua? Baik. Ah, akhi Muhammad Fadli, mana dek beliau? Fadl, setorkan doa di atas. Allahumma la khaira illa khairak wa la tayra illa tayruk, ya, wa la ilaha illa wa la ilaha ghairuk. Ah. Aina akhi Muhammad Fadli? Afwan Ustaz. Ana panggil bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Itu doa keluar rumah. Ini yang dari ya, ini yang Nabi ajarkan tadi khusus terkait bab tatayur. Afwan Ustaz, belum hafal. Belum hafal, baik, barakallahu fik. Enak ya akhi Bang David Abu Marsal. Insyaallah Ustaz, tapi enggak lengkap ya. Naam. Allahumma tidak lihat di kitab ya. Khairu ila khairuka. Naam. Terus? Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang berasal darimu. Kemudian wala tayra ila tarika tayruka. Khairuka. Aywa. Wala ilaha ghairuk. Wala ghairuk. Wala ilaha ghairuk. Naam. Yang satu lagi hafal. Allahumma la Allahumma la yati bil hasanati illa anta wa la yadfu sayiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Nah, Ustaz, yang hafal yang satu lagi yang doa Nabi Ibrahim. Hasbi Allahu ni'mal wakil, ahsan. Hadis Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Baik. Ya, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari akhuna Muhammad Lutfi, barakallahu fikum, izin bertanya ustaz fikum. Bagaimana kalau ada burung di depan rumah atau ada kupu-kupu? Ini kupu-kupu yang dirinci nih, kupu-kupu malam atau kupu-kupu yang biasa nih. Allahu musta'an. Ada kupu-kupu di dalam ruangan lalu menganggapnya hanya alamat dari Allah, akan ada orang datang, apakah itu juga dinamakan tatayur? Nah, ini tatayur, ini khurafat. Ya, sebab datangnya tamu, siap. Dari mana ini? Ya, secara syar'i tidak ada dalil bahwa adanya kupu-kupu di dalam rumah tanda datangnya tamu atau sebab datangnya tamu, ya. Dan juga secara survei juga demikian, ya. Terkadang tidak ada kupu-kupu di dalam sama sekali, tiba-tiba tamu datang, ya. Terkadang ada kupu-kupu tapi tamu juga tidak datang, ya. Terpaling tidak ini adalah khurafat, ya. Tidak, ini adalah khurafat, ya. Akidah-akidah yang tidak dibangun di atas dalil. Naam. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Elvi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Apakah hadis berikut ini sahih, barang siapa yang baca surat Yasin dan di malam Jumat Allah mengabulkan permintaannya? Ya, hadis riwayat Abu Daud dari Habr. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Adapun hari Jumat yang datang pengkhususan surat adalah surat Al-Kahfi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan selain beliau disahih oleh Syekh Al-Albani. Adapun terkait hadis ini, apakah memang benar ini riwayat Abu Daud dari Al-Habr, ya, maka insyaAllah akan kami jawab pada pertemuan berikutnya, ya. Akan kami lihat jawaban para ulama dalam hal ini. Baik, pertanyaan berikutnya, apa hukum menggunakan nama samaran di media sosial? Dan di manakah keadaan kita bisa menggunakan nama samaran tersebut? Baik, ya. Seorang boleh saja memberikan nama untuk dirinya lebih dari satu, ya. Ya, atau panggilan, ya, lebih dari satu. Itu hukum asalnya boleh-boleh aja. Oleh karena kalau kita lihat ulama hadis, ya, sebagian mereka punya lebih dari satu nama, ya. Lebih dari satu kunyah, ya. Sampai-sampai sebagian para ulama membahas dalam ilmu masfalah bahwa sebab banyaknya nama atau kunyah seseorang itu sebab dia menjadi majhul di sisi para ulama, sehingga hadisnya ya terkadang dibaikot oleh sebagian ulama hadis karena tidak diketahui bahwa dia adalah orang yang thiqah. Nah, ini hukum asal, ya. Adapun yang kedua, terkait memberikan nama samaran di media, ya, pertanyaannya apa sebabnya? Kalau tujuannya kebaikan, maka hukumnya baik. Tapi kalau di dalamnya ada unsur dusta, agar mudah ya melakukan hal-hal yang tidak baik, menyebarkan hoax, ya, untuk menyebarkan fitnah, membuka pintu-pintu debat, tentunya ini, maka ini bukti ya tidak baiknya akhlak orang tersebut, ya, tidak gentlemannya dia, tidak jujurnya dia di dalam berdakwah, ya. Kecuali mungkin dia menyampaikan tauhid, ingin menyampaikan sunnah, ingin membantah syirik dan bid'ah. Hanya saja kalau dia memakai nama asmiyah, ada suatu mafsadah yang akan menimpa dirinya, ya, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa, ya, karena tidak ada unsur dusta di dalamnya. Naam, ya. Contohnya dia disebutkan Abdullah, Abu Fulan, ya, sebagaimana sebagian ulama dahulu memberikan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada seorang syekh di India yang sangat membenci, yang selalu mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah ia membaca buku tersebut yang tidak ada kufur, ya, dia mulai memuji penulis tersebut. Setelah dikatakan kepadanya bahwa penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka ia pun bertobat di hari itu. Naam. Ya. Baik, barakallahu fikum, ya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Ummu Khafid. Khafid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allahu Azza wa Jalla selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Walaki bimithli. Afwan ya Ustaz, izin bertanya. Bagaimana dengan binatang laron yang masuk ke dalam rumah dan mengurumi cahaya lampu sebagai tanda akan datangnya hujan? Apakah itu juga termasuk tatayur? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Ini juga bagian dari tatayur. Nah, bagian dari tatayur. Karena itu sebuah sebab yang waham, ya. Sebab yang waham. Nah, menjadikannya sebagai sebab turunnya hujan adalah syirik kecil. Kalau dia menjadikannya, menganggap itu tanda, bisa jadi bisa benar, ya, karena pengaruhnya cuaca di luar. Karena kalau mau turun hujan, akan terjadi cuaca yang menyebabkan sebagian binatang masuk ke rumah. Dia sekedar menganggap itu tanda yang bisa benar bisa salah, karena ini tanda, ya, bisa benar bisa salah, ya. Maka itu tidak mengapa, seperti sebagian ulama menyebutkan rincian menjadikan posisi suatu bintang di suatu posisi sebagai tanda ya, perpindahan musim ya, atau turun hujan, bukan sebagai sebab ya, maka tidak mengapa sekalipun hal itu ya, lebih baik dia jauhi. Nah, karena di dalamnya tidak ada unsur anggapan sial ya, tidak ada unsur menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara ia bukan sebab kejelekan dan sebagai sebab kejelekan atau kejelekan secara syar'i atau takdiri al-kauni. Naam. Ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Ana minta nasihatnya seputar seorang muslim yang ikut merayakan harinya hari raya orang kafir, baik itu hari raya Natal, hari tahun baru, karena banyak kami dapati di kalangan masyarakat mereka kuat hal tersebut. Bahkan kita dinasihati ketika kita menasihati malah mereka mengatakan ini adalah toleransi. Ini toleransi yang kebablasan ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya akhiran lakum dinukum waliya din. Innani bara'un minkum wa mimma ta'budun." Ya. Nah, Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Wala takunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amadu fa khasat qulubukum." Qulubum faqat wa katsirun minhum fasiqun. Janganlah kalian menjadi menyerupai orang-orang Yahud dan Nasara dari yang telah diberikan kitab sebelum kalian. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Janganlah barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka itu bagian dari, maka ia bagian dari kaum tersebut. Allah juga berfirman ketika menerangkan kriteria ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan dengan firman-Nya, wa idza marru bil laghwi marru kirama, apabila mereka melewati sesuatu yang lagh maka mereka melewatinya begitu saja dengan kemuliaan, tidak mengikutinya, tidak ikut nimbrung di dalamnya. Di antara ulama tafsir menafsirkan maksudnya adalah hari raya, hari raya orang kafir. Dan juga di dalam Sahihul Bukhari dari Umar bin Khattab, beliau menyatakan, ijtanibu a'yadal musyrikin, jauhilah oleh kalian hari raya, hari raya orang-orang kafir. Fa inna sukhtallahi tanzilu fi, karena kemurkaan Allah turun padanya saat itu. Nah, turun di dalamnya. Barakallahu fik. Dan masalah hari raya bukan masalah adat, dia masalah agama. Merayakan suatu hari adalah bagian dari ibadah, bukan adat. Nah, demikian diterangkan oleh para ulama. Apa dalilnya, buktinya? Dalilnya adalah hadis Abi Daud ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Nabi menibati beberapa sahabat yang merayakan suatu hari di Madinah, Nabi bertanya kepada mereka, "Hari apakah ini sehingga kalian merayakannya?" Dan pastikan ya, para sahabat merayakannya pasti ya, tanpa melakukan maksiat. Ketika Nabi bertanya demikian, maka mereka menjawab, "Ini adalah sebuah hari yang dahulunya kami merayakannya di masa jahiliyah wahai Rasulullah." Nabi pun langsung larangnya. Kemudian Nabi menyatakan, "Laqad abdalakum Allah biyaumaini." Sungguh Allah telah menggantikan hari raya kalian ini dengan dua hari yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, padahal Nabi melarangnya, padahal mereka tidak merayakannya dengan zina, dengan musik, nari-nari, dengan ikhtilat. Tapi karena hari raya adalah simbol agama dan bagian dari ibadah, maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan suatu hari yang memang agama menganjurkan kita untuk merayakannya. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan dari Ibu Kiki. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya pernah melakukan perjalanan menggunakan motor, kemudian helm saya terjatuh. Terjatuh saat kami berhenti. Kemudian muncul perasaan gelisah. Tidak lama kemudian saya kecelakaan, dilanggar dalam kurung. Kemudian muncul perasaan sial, Ustaz. Apakah itu termasuk syirik? Apabila sial itu hanya sekedar terbesit dalam hati, kemudian ibu berusaha untuk melawannya, untuk tetap bertawakal kepada Allah, ya, tetap melakukan sesuatu yang telah dirancanakan, tidak membuat ibu batal melakukan sesuatu yang telah ibu inginkan, maka ini bukan dari syirik. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, "Wa ma minna illa walakin yuthibullah bitawakkul." Setiap kita pasti ada bisikan-bisikan cemas dalam hatinya karena tatayur, akan tapi Allah akan menghilangkannya apabila kita bertawakal kepadanya. Nabi juga menyatakan at-tiyaratu ma'a ambak ya auradak ya. Tatayur yang syirik itu adalah yang membuat engkau tidak jadi melakukan sesuatu yang telah engkau inginkan. Maka hendaknya dihilangkan dengan mengucapkan hasbiyallahu ni'mal wakil, bertawakal kepada Allah, atau mengucapkan doa yang Nabi ajarkan tadi ketika ditanya apa kafarahnya jika seorang telah jatuh ke dalam hal itu. Maka Nabi mengajarkan Allah untuk mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Naam. Nah, masya Allah, ini di sini Bu Elvi menyebutkan kembali doanya, jazakillahu khairan, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari akhuna, dari Ibu Razana Ummu Ruqayyah, Malaysia. Ana pernah mendengar bahwa jika kita sedang berada di dalam kondisi miskin, namun di saat ditanya orang, kita justru mengatakan bahwa kita adalah orang kaya, apakah ini termasuk berdusta ataukah tatoyur yang diperbolehkan? Saya kira tidak, ya. Apabila dia maksud kaya, kaya dari manusia, enggak mengemis-ngemis kepada mereka, dan kaya dengan kekayaan hati, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Adapun ini kepada Allah, dia selalu merasa cukup. Nabi bersabda, laisal ghina an kathratil ardh walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan hakiki itu adalah kekayaan hati. Naam, ya. Barakallahu fik. Ini insyaallah bukan tatayur. Kecuali dia berkata dengan mengucapkan kaya sebab saya kaya. Ya. Nah, ini ya tafaul yang jatuh ke dalam tatayur, kecuali itu adalah doa dia memohon kepada Allah, dengan dia memohon meminta kekayaan kepada Allah, saya akan kaya. Nah, ini bukan tatayur, ini adalah doa, ya. Dan itu sesuatu yang dianjurkan, kita dianjurkan untuk berkeyakinan, ya, optimis doa kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baik, ya, bagaimana menyikapi perkiraan cuaca? Ini telah dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ana nukilkan dari kitab Qaulul Mufid dua pertemuan yang lalu, ya, bahwa ini tidak termasuk tatayur, tidak masuk khurafat, tidak masuk syirik, tidak termasuk mengaku perkara, tahu perkara gaib, karena ini perkara yang jelas disaksikan, diketahui, ya, dengan sebab asmin hal-hal, dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang Allah, ya, berikan kepada manusia, dan bukan, ya, dan sama sekali bukan bagian dari perkara gaib. Nah, bukan perkara gaib. Nah, ya, dia sesuatu yang disaksikan, dapat dipelajari, dan itu pun bisa benar, bisa tidak. Nah, baik, bagaimana kita menganggap atau melawan perkataan orang tua akan membawa bala? Apakah itu termasuk tatayur? Saya kira ini bukan kata syirik, karena maksud orang yang berkata demikian, orang tua membawa bala artinya apabila seorang anak, ya, durhaka kepadanya, maka dia akan sial, ya. Ya, tentunya ini yang dimaksudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaihi, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi.